بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang diat, yaitu denda terkait dengan jiwa. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat bahwa diat, diatun nafs, diat terkait dengan jiwa, itu memiliki tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah qatlul amd, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Niat diatnya sangat berat. Ya, ad-diyah mughallazah. Masih ingat apa diatnya? Terdiri dari tiga hal. Satu, jenis hewannya adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat mahal, yaitu thalathina jaza'ah, yaitu unta yang berusia 4 tahun, 30 ekor, lalu thalathina hiqqah, unta yang berusia 5 tahun, itu pun 30 ekor, kemudian 40 ekor hawamil, yaitu unta yang bunting, harus dibayarkan segera dan pembayarannya diambil dari harta si pelaku pembunuhan dengan sengaja. Adapun dalam jenis yang kedua adalah shibhul amd, yaitu pembunuhan seperti disengaja. Diatnya adalah di satu bagian diberatkan, di dua bagian diringankan. Apa satu bagian yang diberatkan? Jenis hewannya adalah sama seperti qatlul amd, pembunuhan yang disengaja. Yaitu 30 unta yang usianya 4 tahun, lalu 30 ekor unta yang usianya 5 tahun, kemudian 40 ekor unta yang hamil, tetapi keringanannya adalah bisa dicicil selama 3 tahun sebagaimana yang sudah kita bahas, dan juga ditanggung oleh al-aqilah adalah saudaranya, akhuhu ya, wa ammuhu, wa auladu ikhwatihi, wa aulad a'mamihi ya, anak-anak dari saudara laki-lakinya, anak-anak dari paman-pamannya, itu disebut dengan aqilah, yang mereka menanggung pembayaran diat tersebut. Adapun jenis yang ketiga yang sudah kita bahas adalah qatlul khata, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa disengaja. Nah, ini diatnya mukhaffafah min salasati aujuhin. Dia diringankan kalau dilihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama, jenis hewannya lebih ringan daripada pembunuhan yang sengaja atau seperti sengaja. Yaitu terdiri dari 20 bintu makhot. Masih ingat apa itu 20 bintu makhot? Yaitu betina unta yang berusia 1 tahun. Ya. Kemudian 20 bintu labun. Yaitu unta betina yang berusia 2 tahun. Kemudian 20 ekor ibnu labun, jantan yang berusia 2 tahun. Kemudian 20 dari jenis jaza'ah dan 20 dari jenis hiqqah. Jaza'ah berusia 4 tahun dan hiqqah berusia 5 tahun. Dan sama seperti pembunuhan yang seperti disengaja, akilah yang menanggung diatnya adalah keluarga, kemudian dibayarkan secara muajjalah atau bertahap sampai 3 tahun. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita memasuki jenis lain daripada diat, yaitu yang beliau sebutkan di sini dengan istilah ad-diyatu fima duna an-nafs. Ad-diyah fima duna an-nafs. Yaitu diat terkait dengan sesuatu yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Kalau yang tadi kita sebutkan, itu dalam kondisi kejahatan, ya, atau satu kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak menyebabkan hilangnya nyawa, tapi hilangnya telinga? Na'udzubillahi min dzalik. Atau hidung, atau gigi, atau tangan, atau kaki, atau mata misalnya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ya. Bagaimana diatnya dalam Islam? Itu yang akan kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mu'allif Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa kullu uduwin mufradin fihi jamalun wa manfa'atun idha kuti'a wajabat fihi diyatun kamilatun. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, setiap anggota tubuh yang mufrad, yang tunggal, ya, bagian tubuh kita yang tunggal. Di dalam tubuh kita ini ada yang berpasang-pasangan. Seperti mata ini berpasang, ada yang kanan, ada yang kiri. Telinga berpasang-pasangan, ada yang kanan, ada yang kiri. Tetapi ada juga bagian tubuh kita yang tunggal. Hidung misalnya, ini kita katakan tunggal kan, artinya dia satu saja. Ya walaupun nanti lubangnya ada dua, tapi dia satu. Beda dengan telinga, ada kanan, ada kiri. Disebutkan oleh beliau, idza quti'a. Apabila bagian tubuh yang tunggal tersebut tidak berpasang-pasangan, putus, terputus, wajabat fihi diyatun kamilah. Maka kewajiban di dalamnya adalah diyat yang sempurna. Diyat yang sempurna berarti mi'ah minal ibil, yaitu 100 ekor unta. Perhatikan para pemirsa Niaga TV, bagaimana perhatian Islam kepada keselamatan manusia. Ya kalau sampai ada kejadian, kejahatan, disengaja menyebabkan putusnya satu bagian dari tubuh yang tunggal, maka diatnya adalah diatun kamilah. Diatun kamilah. Mislu diyati sahibil udwi law qatalahu. Ya. Seperti diatnya pemilik anggota tubuh tersebut seandainya dia dibunuh. Artinya ada seseorang melakukan satu tindakan sengaja yang mengakibatkan lepasnya hidung. Hidung ya, al-anf. Hidungnya lepas. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana Islam memandang itu? Ketika perbuatan Anda dengan sengaja menyebabkan hilangnya hidung seseorang, maka Anda terkena diyatun kamilah. Diyat sempurna sebagaimana kita membunuh orang tersebut. Jadi tidak main-main. Hukumannya tidak main, tidak main-main. Wakadha kullu udwaini min jinsin. Begitupun setiap bagian tubuh yang memiliki pasangan, telinga ada dua, ya, mata ada dua, tangan kita ada dua, kaki kita ada dua. Artinya ada anggota tubuh yang berpasang-pasangan. Fa'idha qata'ahuma fafihima addiyatu wa fi ahadihima nisfuha. Apabila bagian tubuh yang berpasang-pasangan, bisa tangan kanan, tangan kiri, mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, apabila keduanya hilang, maka diatnya adalah diat yang sempurna mi'atu ibil, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lalu bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik, kalau yang terputus adalah tangan satu, entah tangan kiri misalnya, seseorang mengalami kejahatan, tangan kirinya putus, maka diatnya adalah nisfuha. Nisfuha, yaitu setengahnya. Niatnya setengahnya. Berarti kalau dua tangan ya terputus dikarenakan satu perbuatan kejahatan, maka adiyah al-kamilah, 100 ekor unta. Tetapi kalau kejahatan itu mengakibatkan putusnya salah satu tangan, maka nisfuha, ay nisfu diyah, nisfu ad-diyah. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa kadzal ma'ani wal lata'if fa fi kulli ma'nan minha ad-diyah. Begitupun sesuatu yang bersifatnya maknawiyah di dalam diri kita. Ya, maknawiyah dalam arti dia tidak terlihat, tetapi dia berupa kemampuan, kemampuan mendengar, kemampuan melihat misalnya, kemampuan merasa. Kalau sampai dihilangkan secara total kemampuan melihatnya, walaupun matanya masih ada, itu bisa terkena diyatun kamilah. Ya, menjadi buta. Soro a'ma, yakni dia jadi buta akibat satu tindakan yang disengaja, itu diyahnya adalah diyah kamilah. Lalu dikatakan di sini, fa fi qat'il udhunaini ad-diyah. Ketika terjadi kejahatan di mana seseorang na'udzubillahi min dzalik memutuskan dua bagian telinga, telinga kanan dan telinga kiri, maka diyahnya adalah diyah kamilah. Ad-diyah kamilah. Berarti kalau salah satunya nisfu diyah. Nisfu ad-diyah. Wa fi ahadihima nisfuha. Wa mithluhuma al-ainan. Sama dengan kedua telinga adalah kedua mata. Kalau dua-duanya yang dihilangkan, ad-diyah al-kamilah. Salah satunya nisfu diyah khamsina minal ibil, yaitu 50 dari hewan jenis unta. Wasyafatan, begitupun kedua bibir. Ya, salah satunya kalau dihilangkan 50, keduanya diyah yang sempurna. Begitupun rahang, kedua rahang. Ini ada rahang di bagian sini. Kalau ada satu tindakan kejahatan yang mengakibatkan rusaknya misalnya bagian atas dan bagian bawah, bisa dikenakan diat yang sempurna 100 ekor unta. Wal kaffan, yaitu dua telapak tangan. Telapak tangannya dirusak na'udzubillah dengan satu kejahatan yang begitu kejam misalnya, lalu dibawa ke pengadilan, diatnya kalau satu 50. Kalau sempurna 100, ya. Lalu dikatakan wal qadaman, begitupun kaki, kedua kaki, ya, itu diatnya sempurna kalau keduanya putus, kalau salah satunya adalah setengah. Bi asabi'ihima, dengan jari-jari yang ada di kaki tersebut. Artinya manusia umumnya memiliki 10 jari. Ya, 10 jari. Kalau kakinya dua-duanya na'udzubillahi min dzalik misalnya hilang, maka 100 ekor unta. Kalau satu 50. Lalu bagaimana kalau jari jemari? Mudah, karena jari jemari ada 10, berarti diatnya dibagi 10 saja. Artinya kalau yang hilang akibat tindak kejahatan yang disengaja adalah jari kelingking misalnya, ya tinggal 10 saja, jari 10, 10 kali 10, 100. Jelas, para pemirsa Niaga TV, ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasa penjagaan syariat kepada jiwa manusia. Hibzun nafs, yaitu terjaganya jiwa, ya, adalah salah satu maqsad min maqasid asy-syariah, yaitu hibzu an-nafs, yaitu terjaganya jiwa manusia. Oleh karenanya diberikan hukuman-hukuman yang maksimal bagi siapapun yang membahayakan jiwa orang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dikatakan al-yatan atau il-yatan, al-yatan, yaitu mohon maaf, dubur misalnya, kalau ada kejahatan yang mengakibatkan hilangnya salah satunya atau rusaknya keduanya, itu pun sama. Ya, begitupun unsayan, yaitu buah zakar, al-ajfan, kelopak mata, ya, halmatal mar'ah, puting, mohon maaf para pemirsa Niaga TV, ya, puting dari payudara wanita. Itu pun kalau dua-duanya dihilangkan, kejahatan, jinayah, itu diat kamilah. Tapi kalau salah satunya yang hilang, nisfud diyah. Lalu dikatakan, wa maranul anfi ini ujung. Al-layin minal an, maran al-anf. Ini kalau dihilangkan, ini bisa, apa namanya, terkena diat yang sempurna. Ya, diat yang sempurna. Begitupun al-lisan wal-hasyafah. Ya, al-hasyafah, ya, mohon maaf, kepala zakar. Al-hasyafah, kepala zakar. Wa jami'u az-zakar. Begitupun kalau dihilangkan, na'udzubillahi min dzalik, jami' az-zakar. Ya, seluruh bagian dari kemaluan seorang laki-laki, itu bisa terkena diat apa? Kamilah. Wakadha fi shalalin hadhihi al-a'dha. Begitupun ketika tindakan kejahatan seseorang menyebabkan shalal. Shalal, yaitu menyebabkan kelumpuhan. Ya, tangannya masih ada, tapi sudah tidak bisa difungsikan akibat kejahatan. Oh, ini hati-hati. Diatnya pun bisa diat yang sempurna. Kalau memang dua-duanya tidak lagi bisa difungsikan berdasarkan nanti takrir at-tibbi, yaitu berdasarkan nanti pernyataan medis bahwa tangan dia itu dinyatakan lumpuh oleh satu tindak kejahatan yang keji misalnya, itu nanti kalau dibawa ke pengadilan sebagai satu perbuatan pidana jinayah, itu bisa nanti diatnya adalah kamilah. Lalu dikatakan wasalkhu al-jilid. Ya, ada perbuatan kejahatan yang kejam sekali mengkuliti kulit misalnya. Ya. Lalu kasru as-sulbi, mengakibatkan patahnya tulang belakang, tulang punggung. Wa idhabul aqli was-sam'i awid-dawi awin-nutqi awish-shum awidh-dhuq. Atau satu kejahatan yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk berpikir, disiksa sampai gila, atau kemampuan mendengar as-sama', atau kemampuan melihat, atau kemampuan berbicara, dirusak mulutnya, ya, dengan satu perbuatan jinayah kejahatan, atau kemampuan menciumnya hilang, atau kemampuan merasanya hilang. Dalam kondisi-kondisi ini, para pemirsa Niaga TV, ya, itu diberikan hukuman yang maksimal dalam Islam. Ya, jadi bukan hanya qisas, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Bukan hanya qisas secara umum, bahkan perbuatan-perbuatan yang mengancam ya bagian-bagian tubuh manusia, bagian-bagian dari badan manusia, itu pun diberikan hukuman yang maksimal. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari apa-apa yang tadi kita bacakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari seorang sahabah yang mulia, Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban fihi al-fara'id was-sunan wad-diyat. Bahwa Nabi pernah menulis surat untuk penduduk di negeri Yaman, yang mana di dalam surat itu ada yang terkait dengan perkara yang fardu, ada terkait dengan perkara yang sunnah, dan ada terkait dengan diyat. Diyat, ya denda. Waba'atha bihi ma'a Amr ibn Hazm. Dan surat itu dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman dengan perantara Amr ibn Hazm radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalamnya, anna fin nafsi ad-diyah mi'atu minal ibil. Bahwa menghilangkan nyawa itu diatnya adalah 100 ekor unta. Wa fil anfi idza u'iba jada'ahu ad-diyah. Dan hidung kalau dihilangkan oleh satu tindakan kejahatan, dia sempurna, mi'atu ibil. Wa fil lisan, lidah. Kata Rasul, kalau dihilangkan, dia kamilah. Wa fil syafatain. Ya, kita dikasih dua bibir, itu kalau dihilangkan keduanya, dia yang sempurna. Berarti kalau setengah, ya nis. Lalu Rasul berkata, wa fil baydhataini ad-diyah. Ya, di dalam apa ini biji zakar, ya, keduanya kalau dihilangkan, ya, dalam satu tindakan kejahatan itu dia sempurna. Wa fi dzakari ad-diyah, wa fi sulbi ad-diyah, wa fil ainaini ad-diyah. Ya, ini semua rincian dalil dari apa yang tadi kita sebutkan. Wa fir rijl al-wahidah nisfud diyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kaki itu setengah diat. Berarti kalau yang hilangnya dua kaki, maka diat yang sempurna. Wa fi riwayatin wa fil yad al-wahidah nisfud diyah. Wa fi riwayatin indal Baihaqi wa fil udhuni khamsuna minal ibil. Fil udhun al-wahid khamsuna minal ibil. Ya. Wa indahu aidha wa fi sam'i idza dhahaba ad-diyah tamah. Dan kalau telinganya tidak bisa mendengar gara-gara satu tindakan kejahatan dua-duanya kanan kiri, itu diatnya sempurna 100 ekor unta. Masya Allah. Ya, seandainya hukum-hukum syariat ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, diterapkan dengan sempurna, terjagalah jiwa manusia. Ya, terjaminlah keselamatan manusia. Ya, seandainya hukum-hukum ini mau dijalankan oleh manusia. Lalu dikatakan, wa fi kulli asbu'in usyrun minal ibil. Pada setiap jari jemari, baik jari jemari kaki ataupun jari jemari tangan, kalau ada yang sengaja melakukan kejahatan dengan memutus jari tersebut, maka setiap satu jari adalah 10 unta. Wa fi kulli sinnin khamsun. Dan pada setiap gigi, kalau ada kejahatan yang menyebabkan hilangnya gigi, satu gigi 5 unta. Satu gigi 5 unta. Ya. Dalilnya adalah hadis, masih dari hadis Amr ibn Hazm radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat, wa fi kulli asbu'in min asabi'il yad warijal ashru minal ibil. Pada setiap jari jemari baik tangan ataupun kaki ada 10 ekor unta dendanya kalau sampai mengakibatkan hilang atau rusak. Wa fisinni khamsun minal ibil. Dan gigi, kalau kejahatan itu menyebabkan hilang satu gigi, maka bayar 5 ekor unta. Ya, membayar 5 ekor unta. Wala farqa bainal isba wa ukhra. Dan tidak ada perbedaan mau jarinya jari jempol, jari apa? Sababah telunjuk atau wusta jari tengah, sama saja. 10 ekor unta, ya. Dalilnya adalah lima rawahul Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa, yakni al-khinsar wal ibham, yaitu nabi berisyarat dengan kelingking dan jempol. Nabi bilang yang ini dan yang ini sama. Artinya kalau ada kejahatan yang menyebabkan hilangnya salah satunya, walaupun kelingking lebih kecil daripada jempol, tetapi diatnya adalah sama, masing-masingnya adalah 10 ekor unta. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini wa fir ra'si wal wajh, apabila kejahatan itu mengenai kepala atau wajah, famadunal mudihah fihi al hukumah wa ammal mudihah wa hiya ma awdahat al azm kama taqaddam fa fiha khamsun min al ibil. Kalau kejahatan itu menimpa bagian kepala dan wajah, kalau sulit diukur, misalnya hanya luka saja dan lukanya tidak sampai kepada tulang al-azm, ya, maka itu yang menentukan diatnya nanti hakim, qadhi, di pengadilan. Tetapi kalau sampai lukanya tersebut memperlihatkan tulang yang ada di dalamnya, maka adalah khamsun minal ibil. Khamsun minal ibil. Baik. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV, beberapa hal yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kami memberikan para pemirsa Niaga TV kesempatan untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Apakah sudah ada yang masuk? Ada yang masuk. Bismillah. Pak Ustadz, di kompleks saya ada masjid yang belum diwakafkan. Ada sebagian warga yang tidak mau sholat di masjid dan memilih sholat di masjid lain. Alasannya karena masjid belum diwakafkan. Apakah sikap ini ada alasan yang sahih atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Menjadikan kondisi belum diwakafkan sebagai alasan tidak sholat di masjid itu tidak, bukan alasan yang syar'i. Ya, karena tidak disyaratkan sholat di tempat yang telah diwakafkan, tidak disyaratkan. Kalau kita bicara tentang hukum sahnya sholat, itu terkait dengan dukhul al-waqt, ittijah al-qiblah, satrul aurah, taharatul badan, wal-libas, wal-makan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sahnya sholat itu, pastikan waktunya sudah masuk, lalu pastikan menghadap kiblat, pastikan auratnya tertutup, pastikan suci badan, pastikan suci pakaian, pastikan suci tempat. Adapun tempat itu haruslah tempat yang diwakafkan, tidak. Ya, kita sholat di rumah kita bukan wakaf. atau kita sholat di rumah kawan kita, rumah kawan kita itu bukan wakaf. Atau kita sholat di masjid kampus, masjid universitas, masjid itu bukan wakaf, tapi milik negara misalnya. Jadi tidak disyaratkan wakaf sebagai syarat sahnya sholat di dalamnya, tidak. Ya, tidak. Itu tidak menjadi syarat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Lumajang, Jawa Timur. Aneka variasi bacaan salawat seperti salawat Asygil, salawat Haji dan lain sebagainya, penamaannya apakah masuk dalam bentuk bid'ah bila diamalkan mengingat dari Rasulullah redaksi salawat yang baku seperti pada doa tasyahud dalam salat? Wallahualam bisawab, ya kalau kita bicara salawat, ya salawat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada nabi, maka kalian wahai yang beriman, bersalawatlah kepada nabi. Dan nabi berkata, man salla alaiya marratan, salla alaihi Allah asyrah, atau kama qala Rasul SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat atasnya 10 kebaikan. Allah berikan 10 kebaikan. Dan di kita, para pemirsa Niaga TV, sering sekali dicampur adukan antara syair dengan salawat. Jadi ada tradisi, urf, kebiasaan di kita, syair itu dianggap salawat. Padahal tidak semua syair itu salawat. Boleh jadi syair itu adalah sesuatu yang berisi pujian untuk Nabi. Al-madh fi haqqin Nabi. Selama tidak ada sifat gulu, tidak ada sifat berlebihan, labas. Maka tidak masalah. Ya, di kita ada misalnya syair-syair yang dinyanyikan. Ya, artinya didendangkan oleh masyarakat. Selama itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti unsur kesyirikan atau unsur gulu misalnya, maka tidak masalah. Sebagai contoh misalnya apa yang disebut oleh penanya, salawat Asygil ini lagi populer ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asygiliz zalimin biz zalimin. Begitu mereka katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asygiliz zalimin biz zalimin. Ya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang biasa disebut oleh masyarakat dengan istilah salawat Asygil. Ya. Tetapi menurut saya tidak ada makna yang menyimpang. Walaupun itu bukan salawat dalam arti yang digunakan dalam salat. Dahulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli. Allah memerintahkan kami untuk bersalawat. Bagaimana kami bersalawat? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Itu yang dibaca. Ya, kalau kita sholat. Tapi di luar sholat, kalaupun mungkin ada syair atau yang lain sebagainya, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada gulu, tidak ada sikap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, maka Allah alam bisawab, tidak masalah. Bagaimana cara kita menasehati saudara yang selalu menyakiti kita? Ya, sampaikan bahwa kezaliman itu kegelapan. Ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Falaisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, dan peringatkan dia bahwa ketika Anda menzalimi saya, sebenarnya Anda telah memberikan saya pahala amal-amal soleh. Karena orang-orang yang zalim, ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis minkum. Tahukah kalian siapa al-muflis? Al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa sadaqah. Wajaa wa qad syatama fulan, wa qadhafa fulan, wa daraba fulan, wa safaka dama fulan, kata Nabi. Tetapi dia walaupun datang dengan pahala salat, pahala siam, pahala qiyam, pahala sadaqah, dia pernah memfitnah, dia pernah menuduh, dia pernah mencela, dia pernah memukul, dia pernah menumpahkan darah, maka pahala-pahala ibadah yang dia lakukan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sampai akhirnya habis pahalanya. Ketika habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi akan diberikan kepada orang yang zalim, hatta ulqiya finnar, sampai akhirnya orang itu dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Sudah habis. Alhamdulillah. Intahat al-as'ilah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.